Suma yakul, kemarin telah kita membahas bacaan Lisitah. Kemudian kata beliau lanjutannya, kemudian dia berkata, A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Itu membaca al-isti'adah. Membaca al-isti'adah. Bacaan isti'adah ini banyak datang, walaupun lafaz-lafaz isti'adah ini banyak dibicarakan akan keabsahannya. Di antara yang dibaca adalah ini, A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Ada juga A'udhu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthih. Juga ada juga datang A'udhu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Semua ini boleh. Semua ini boleh. Apa hukum isti'adah? Setelah al-istiftah ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian para ulama seperti pendapat dari orang-orang Zahiriyah, mereka mengatakan isti'adah hukumnya wajib. Al-isti'adah hukumnya adalah apa? Wajib. Mereka berdalil dengan ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qara'ta al-Qur'an fasta'idh billahi minasy syaithanir rajim." Kalau kamu baca Al-Qur'an, maka isti'adzahlah. Perintah. Perintah. Allah perintahkan, dan asal dalam perintah kata mereka adalah apa? Wajib. Sementara kebanyakan ulama berpendapat isti'adzah hukumnya adalah sunnah. Kenapa bisa sunnah? Padahal ayat tadi perintah. Karena ayat itu ada kata mereka mutlak. Di dalam sholat dan di luar sholat. Tidak ada satupun hadis yang datang Nabi SAW memerintahkan baca isti'adah di dalam sholat. Tidak ada. Satu-satunya ayat, tidak ada penukilan Nabi membaca isti'adah dalam sholat. Tidak ada penukilan. Nabi membaca apa? Isti'adah dalam sunnah. Tapi kenapa kita katakan sunnah? Hanya ayat itu saja, ayat yang umum. Nah, karena ayatnya umum, kemudian Nabi tidak ajarkan dalam sholat, dalam sifat sholat, maka kita katakan apa? Sunnah. Itu yang dipakai oleh mayoritas. Dipakai oleh mayoritas. Paham kan? Ini Masya Allah. Kemudian setelah itu mereka berbicara juga, apakah isti'adah ini di setiap rokaat? Atau isti'adah itu hanya di rakaat pertama. Paham kan? Nah, para ulama berselisih. Ia mengatakan disunnahkan tadi. Disyariatkan tadi. Perselisihan ini mereka bangun di atas satu masalah. Yaitu apakah isti'adah itu li sholat atau li qira'ah? Isti'adah itu diucapkan karena sholat atau karena baca Quran? Paham kan? Kalau untuk sholat, berarti cukup pertama. Karena untuk sholat. Kalau untuk karena baca Al-Quran, berarti disunnahkan setiap baca Quran. Rokaat pertama, rokaat kedua, ya kan? Ketiga, keempat bagi orang bagi sholat yang punya empat rokaat atau tiga rokaat. Paham kan? Ini pendapat yang benarnya mayoritas. Bahwa sunnah setiap rokaat. Karena isti'adah li qira'ah. Isti'adah itu karena kita baca Al-Quran. Bukan karena apa? Sholat. Paham kan? Mana bukumu sudah? Belum ada? Anda ada matanya tuh? Anda ngambil lagi? Kembalikan tahu? Alhamdulillah, semoga Allah kembalikan cepat. Jadi ini yang benarnya. Ini yang benarnya. Dalam pembahasan apa? Isti'adah. Mungkin itu cukup kita selesai dari pembahasan apa? Isti'adah. Jadi bacaannya tadi ada tiga. Bisa a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bisa a'udhu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bisa juga a'udhu billahi samil alim minasyaiton arrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya, walaupun saya katakan tadi sangat-sangat bacaan isti'adzah ini dipermasalahkan sebagian para ulama. Jelas kan? Tapi kan ada isti'adzah, semua ini maknanya isti'adzah. Semua ini maknanya apa? Isti'adzah dari syaitan ar-rajim. Ya, bacaannya, hukumnya, dibaca di mana, itu sudah cukup. Thumma yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dia membaca bismillahirrahmanirrahim. Wa la yajharu bi syai'in min dhalik. Dan dia tidak jaharkan dengan sesuatu apapun dari hal itu. Maksudnya bismillah ini. Liqauli Anas. Karena hadis Anas radhiyallahu ta'ala anhu shallaitu khalfan nabi wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman falam asma' ahadan minhum yajharu bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dia baca bismillahirrahmanirrahim. Dia tidak jaharkan sedikit pun. Karena perkataan Anas radhiyallahu ta'ala anhu, saya salat di belakang Nabi Abu Bakar, Utsman, saya tidak mendengar seorang pun dari mereka yang menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Ya, dalam riwayat Muslim juga dikatakan, ya, shallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abi Bakar wa Umar wa Utsman kanu yaftatihuna salata bilhamdillahi rabbil alamin la yakuruna bismillahi arrahmanir rahim fi awalihi wala fi akhirih. Saya salat di belakang Abu Bakar Umar, Nabi Abu Bakar Utsman, Abu Bakar Umar Utsman, adalah mereka membuka bacaannya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Mereka tidak sebutkan bismillahirrahmanirrahim di awal dan di akhir. Di awal dan di akhir. Para ulama berselisih terkait dengan basmalah ini. Apakah dijaharkan atau tidak dijaharkan? Orang-orang Hanafiyah, demikian pula orang-orang Syafi'iyah, pengikut Syafi'i, mereka mengatakan bahwa dijaharkan bismillah. Dijaharkan bacaan basmalah. Itu membaca bismillahirrahmanirrahim baru alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ini mereka. Mereka berdalil dengan dalil, beberapa dalil, tapi semua dalil yang mereka pakai itu tidak ada yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sendiri yang mengatakan seperti itu. Seperti Al-Imam Al-Baihaqi, Al-Hafidh Ibn Hajar Rahimahullah Ta'ala, dari kalangan Syafi'iyah. Mereka sendiri mengatakan bahwa dalil kami dalam hal ini adalah tidak ada yang sahih. Tidak ada yang sahih. Orang Syafi'iyah sendiri yang berkata seperti itu. Mereka katakan, termasuk yang paling kuat yang kami miliki adalah karena dia ditulis di surah Al-Fatihah dengan nomor ayat pertama. Tahu kan? Kalau antum buka Al-Quran, bismillahirrahmanirrahim dalam surah Al-Fatihah nomor 1. Alhamdulillahirrabbilalamin itu nomor 2. Tahu kan? Cuma antum buka mushaf. Ini dalil mereka yang paling kuat. Iya. Ini dalil mereka yang paling kuat. Karena di surah Al-Fatihah ditulis dia di nomor, ditulis padanya nomor 1. Di surah Al-Baqarah tidak ada nomor 1. Nomor 1-nya Alif Lam Mim. Demikian pula di surah-surah yang lain, bismillahirrahmanirrahim tidak ada nomornya di atas dia. Di atas. Tapi di surah Al-Fatihah gimana mushafnya? Ditulis nomor 1. Ini masalah. Inilah kata mereka dalilnya yang paling kuat. Paham kan? Dalilnya yang paling kuat. Tidak ada nasnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja dalilnya. Kata mereka yang paling kuat yang mereka iya miliki. Dalil mereka yang paling kuat yang mereka miliki. Sementara ulama yang lain seperti Hanabilah, Malikiyah, dan yang lainnya. Mereka berpendapat Bismillahirrahmanirrahim tidak dijaharkan. Tidak dijaharkan. Kenapa? Karena dia bukan ayat pertama dalam surah Al-Fatihah. Karena dia, itu alasan pertama. Karena dia bukan ayat pertama dalam surah Al-Fatihah. Apa dalilnya kalau dia bukan ayat pertama dalam surah Al-Fatihah? Hadis Abu Hurairah. Ini harus untuk pahami baik-baik masalah. Hadis Abu Hurairah. Dalam hadis Qudsi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qasamtu sholata baini wa baina abdi ila kismain. Saya berbagi sholat, maksudnya Al-Fatihah. Karena surah Al-Fatihah namanya juga as-sholat. Karena dia merupakan rukun sholat, sebagaimana akan datang sebentar. Saya berbagi sholat, maksudnya Al-Fatihah, surah Al-Fatihah, menjadi dua bagian. Antara saya dan hamba. Perhatikan setelahnya, ini pendalilannya. Idza qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin qultu hamidani abdi. Kalau hambaku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, saya akan katakan hamidani abdi, hambaku memuji. Kata mereka, ini hadis sahih riwayat Muslim, riwayat Bukhari bahkan, ya. Hadis ini kata mereka, kalau seandainya Al-Basmalah Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama, pasti itu yang pertama Allah sebutkan. Paham kan? Pasti itu yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala apa? Sebutkan. Jelas ini kan? Ini kan Allah sebutkan pertama apa? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini alasan pertama. Alasan kedua, Nabi tidak menjaharkannya. Nabi langsung menjaharkan apa? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu alasan kedua. Alasan pertama Allah dalam hadis Qudsi. Alasan kedua apa? Nabi. Dalilnya ini hadis Anas. Dia bilang saya sholat di belakang Nabi. Anas ini yang berkata, dia pembantunya Nabi, selalu menemani Nabi di saat safar dan mukim. Membantunya, pelayannya. Bahkan sampai dia tahu kadang Nabi berapa kali mendatangi istrinya saat dalam malam ini. Bah Mubar, bukan kali-kali ini Mubar. Bah saudara. Bah Mubar. Ini nanti bantahannya Mubar. Hafal baik-baik. Jadi Anas sholat di belakang Nabi, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Uthman. Belumlah sebutkan Ali, kenapa? Kan Ali pindah kepemimpinannya di Kufah. Sementara Anas di Madinah. Setelah itu belum pindah ke Mesir. Jadi tidak ketemu dengan kepemimpinannya Ali. Itu alasannya, maka dia tidak sebutkan. Belumlah sebutkan. Jadi saya sholat di belakang Nabi, di belakang Abu Bakar, karena setelah naik Nabi meninggal, yang imam Abu Bakar. Setelah Abu Bakar meninggal, yang imam Umar di Madinah masih. Setelah meninggalnya Umar, yang imam Uthman masih juga di Madinah. Setelah meninggalnya Uthman, maka berpindah kepemimpinan pemerintahan kaum muslimin, pusatnya bukan lagi di Madinah, tapi di Kufah. Paham kan? Karena banyaknya futuhat terjadi. Banyak peperangan, yang mana peperangan awal Islam adalah di negara Ajam, tetangga-tetangga Arab. Seperti Irak, Iran, semuanya ke sana. Mesir, ya. Jadi pindah, makanya belum dah sholat di belakangnya. Belum dah sholat di belakangnya Ali. Dia bilang saya tidak mendengarkan seorang pun dari mereka menjaharkan apa? Bismillah. Seandainya Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama dalam surat Al-Fatihah, maka pasti Nabi jaharkan, Abu Bakar akan jaharkan, Umar akan jaharkan, Uthman akan jaharkan. Jelas kan? Tapi karena dia bukan, maka mereka tidak jaharkan. Dan ini yang benarnya. Ini yang benarnya. Adapun dalil mereka, apa dalilnya tadi mereka? Karena ditulis di mana? Di dalam surah Al-Fatihah dengan ayat pertama. Kita katakan, siapa yang menulis Quran? Iya kan? Siapa yang menulis Al-Quran, mengumpulkan dengan mushaf itu? Hah? Maka jawabannya siapa? Uthman. Iya kan? Yang menulisnya adalah apa? Uthman. Yang meletakkannya itu ayat pertama, itu adalah ijtihad dari Uthman. Dan Uthman sendiri belum jaharkan atau tidak? Kan Uthman yang mengumpulkannya. Kan begitu? Dia jaharkan atau tidak? Kan tidak. Jelas kan? Itu menunjukkan apa yang belum kumpulkan itu, tidak harus semuanya adalah dijaharkan dalam apa? Dalam bacaan sholat. Karena sholat itu adalah ikut ajaran Nabi, bukan ikut yang diletakkan oleh siapa? Uthman. Kan Nabi katakan apa? Sholu kamaru aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kalian melihat saya sholat. Bukan melihat Quran. Bukan melihat apa? Al-Quran. Jelas kan? Tapi melihat bagaimana Nabi SAW praktekan sholat. Dan Anas telah nukil bagaimana Nabi sholat. Paham kan? Anas telah menukil bagaimana Nabi kita Muhammad SAW adalah apa? Sholat. Jelas ini masalah? Ini masyarakat. Paham? Bu Mubar? Iya. Tahu nih bantahannya ini? Alhamdulillah. Iya. Tapi ini tidak bid'ah. Bismillah itu tidak bid'ah. Khilaf berselisih kan ada dalilnya yang kuat. Ditulis dalam Al-Quran. Ditulis dalam Al-Quran. Jelas ini ada hujannya, ada kemungkinan memang. Tapi yang kuatnya adalah tidak dijaharkan. Walaupun tidak apa-apa, sekali-sekali kita baca jaharkan. Ya, untuk taklid al-qulub. Kalau kita tahu orang sini, pasti dia jaharkan. Pasti dia jaharkan. Tidak apa-apa, kita jaharkan. Sekali-sekali. Sambil kita jelaskan yang benarnya. Kita jelaskan yang benarnya. Dan sepakat para ulama, siapa yang menjaharkan basmalah, sah sholatnya. Sah sholatnya. Tidak ada silang pendapat. Siapa yang menjaharkan basmalah, sah sholatnya. Paham? Artinya apa? Ini tidak perlu kita berkelahi. Ya kan? Karena kalau orang menjaharkannya, hukum sholatnya apa? Sah. Hukum sholatnya, sah. Iya, kalau begitu, iya. Kalau kita bertanya apa hukum sholat di belakang orang menjaharkan basmalah, kan begitu? Iya, sah sholatnya, sah. Iya, ini masalah. Iya, alhamdulillah. Kemudian selesai, selesai basmalah ya. Iya, kemudian pun ayat Al-Fatihah. Kemudian dia membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah itu adalah rukun sholat. Menurut pendapat mayoritas, menyelisih Abu Hanifah dan orang yang mengikutinya, mereka katakan tidak rukun, tidak wajib membaca Al-Fatihah. Dia berdalil dengan hadis orang yang salah sholatnya. Dia berdalil dengan hadis orang yang salah sholatnya. Iya. Tadi hadis yang qasamtu salata baini wa baini abdi riwayat Muslim ya. Iya. Jadi dia berdalil, ini Abu Hanifah berdalil dengan hadis orang yang salah salatnya. Nabi katakan di antara perintahnya, "Tsumma qra ma tayassara ma'aka minal Qur'an." Kemudian kamu baca apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Di sini kan tidak ada dibilang Al-Fatihah. Cuma dibilang apa? Baca yang mudah bagimu dari Al-Quran. Ini katanya menunjukkan tidak wajib. Bukan rukun membaca Al-Fatihah. Tetapi pendapat mayoritas rukun. Kenapa? Karena itu hadis umum. Yang diinginkan itu kemudian kamu baca yang mudah bagimu dari Al-Quran adalah Al-Fatihah. Kenapa bisa kita ambil ke situ? Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis Ubadah bin Shamit riwayat Bukhari Muslim, "La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca apa? Al-Fatihah. Iya kan? Jadi itu dikompromikan dua hadis itu. Hadis tadi umum, kamu baca apa yang mudah bagi kamu dari Al-Quran, maksudnya Al-Fatihah. Karena Nabi bersabda, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca apa? Al-Fatihah. Itu yang benar. Dia merupakan rukun sholat. Iya? Karena kalau mana sholat kalimat lam yaqra' biha, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membacanya. Tadi kita sudah sampaikan hadis Ubadah bin Shamit. Hadis Ubadah bin Shamit radhiyallahu ta'ala anhu. Illal ma'mum fa inna qira'at al-imam lahu qira'ah. Kecuali makmum, sungguh bacaan imam itulah bacaannya makmum. Artinya kalau orang sholat sebagai apa? Kalau orang sholat dalam keadaan dia sebagai makmum, dalam keadaan dia sebagai makmum, maka tidak wajib, bukan rukun membaca apa? Al-Fatihah. Kalau dia ikut saja Allahu Akbar, imam takbir Allahu Akbar, dia juga Allahu Akbar, dia tidak baca Al-Fatihah, tidak ada masalah. Tidak ada apa? Masalah. Karena di sini dikatakan kecuali makmum, bacaan imam itulah bacaannya. Para ulama berselisih terkait dengan orang makmum, dan kita sempitkan dulu perselisihan ini, yaitu pada sholat sirriyah, pada sholat jahriyah. Kalau sholat sirriyah baca, sholat sirriyah baca, walaupun juga ada perselisihan juga, sedikit perselisihan pada sholat sirriyah, tapi benarnya baca bagi makmum, bagi imam. Ah, sholat jahriyah ini yang masalah. Sholat jahriyah ini yang masalah. Diperselisihkan. Dan perselisihan sini antara orang Hanafiyah, satu riwayat dari Hanafilah seperti yang ada di buku. Tandang dengan mayoritas ulama yang lain. Dengan mayoritas ulama yang lain. Mereka, orang Hanafiyah, satu riwayat dalam Hanabilah, siapa yang imamnya, siapa yang sholat dalam keadaan sebagai makmum, maka bacaan imam itulah bacaan makmum. Mereka berdalil dengan hadis Jabir yang terkenalnya seperti itu. Hadis Jabir riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, demikian pula Al-Baihaqi rahimallahu taala, dan Al-Imam Ad-Darqutni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu imam, fa qira'atuhu lahu qira'ah." Siapa yang salat memiliki imam, artinya dia sebagai makmum, maka bacaannya imam adalah bacaannya makmum. Artinya cukup. Bacaannya imam itu cukup untuk bacaannya siapa? Makmum. Makmum tidak perlu baca. Ini yang mereka pakai berdalil. Hadis ini kalau kita periksa secara sanad sampai Syekh Al-Albani rahimahullah taala dia hasan. Syekh Al-Albani rahimahullah taala dia hasan hadisnya dalam Sunan Ibnu Majah. Dia hasan. Iya, tapi yang benarnya tidak bisa naik ke derajat hasan. Hadis ini tidak bisa naik ke derajat hasan. Syalbani hasan kan hasan ligoiri ini maksudnya. Hasan kan ada pendukungnya. Tapi yang benarnya hadisnya tidak bisa naik sampai ke derajat itu. Kenapa? Karena dalam sanad hadis ini ada rawi yang bernama Nu'man Abu Hanif. Ada orang bernama Abu Hanifah. Siapa Abu Hanifah? Imam Madzhab Hanafi. Dia ashabul ra'i, pendapatnya tajam, tapi secara sanad hadis ditinggalkan hadisnya. Ditinggalkan hadisnya. Belum tabi'in, tapi secara hadis tidak diterima. Kalau ada Abu Hanifah dalam matan hadis, sanad hadis, hadisnya tidak diterima. Oleh karena itu, seluruh madhab doibkan hadis ini. Seluruh madhab doibkan hadis ini. yang lebih kuat dan lebih terpercaya. Bukan berarti Syekh Albani tidak terpercaya, tapi lebih banyak yang mendoakannya daripada yang menghasankannya. Sebelum Syekh Albani, dia telah didoakan oleh Al-Hakim. Itu yang pertama. Yang kedua didoakan oleh Ibnul Jauzi. Didoakan oleh Ibn Abdul Bar dalam madhab Malikiyah. Didoakan oleh Ibn Taimiyah. Oleh Hanabilah sendiri doakan. Ibn Taimiyah secara madhab Hanabilah. Dia doakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Didoakan oleh Ibn Kathir, orang Syafi'iyah. Didoakan oleh Ad-Darqutni. Jadi Imam Darqutni meriwayatkan hadis itu tadi, tapi untuk menjelaskan, ini hadis dhaif, tidak sah dari Nabi SAW. Kan adanya rawi bernama Abu Hanifah. Iya. Dia didoakan oleh Ad-Dhahabi, semua imam hadis. Didoakan oleh Hafidz Ibnu Hajar. Kita kenal Hafidz Ibnu Hajar. Iya. Beliau secara madhab Syafi'i. Didoakan oleh Ibnu Mundhir, Syafi'i juga. Didoakan oleh Imam Nawawi, Syafi'i juga. Didoakan oleh Ibnu Qudamah, dia sendiri doakan. Tapi kan di sini makan satu madhab, artinya dia cuma memilih madhab terkuat dalam madhab Hanabilah. Bukan berarti itu adalah madhab yang sahih. Eh kan? Kalau mau pilih, lihat pendapat beliau yang kuat ya di Al-Mughni, yang dia sebutkan seluruh madhab yang ada beliau tarji. Jadi beliau sendiri doakan hadis. Jadi jangan tertipu, oh jangan sampai nanti, wah dalam mata udah terpikir. Iya, kadang-kadang sebagian orang seperti itu. Enggak, Ibnu Qudamah secara hadis, dia doibkan. Iya, dia doibkan. Dalam kitab beliau Al-Mughni, jilid 1 halaman 605. Didoibkan oleh Ibn Hazm. Ibn Hazm, orang Zuhiriyah. Hampir seluruh madhab, doibkan. Gitu lihat nanti ya. Seluruh madhab, doakan. Kecuali siapa? Hanafiya. Nah, imam madhab yang berpendapat yang ada dalam sanadnya. Paham kan? Jadi seluruh madhab yang lain doakan, termasuk Hanafiya. Termasuk apa? Hanafiya. Tidak bisa naik derajatnya. Tidak bisa naik derajatnya. Ya. Dan Syekh Albani itu adalah ijtihad beliau, karena mensahihkan dan mendoakan hadis itu adalah ijtihad. Artinya manusia bisa salah, bisa benar. Manusia bisa salah, bisa benar. Tergantung hukum seorang alim itu terhadap rawi itu. Kadang-kadang ulama hadis berselisih akan satu rawi. Sebagian mengatakan ini rawi matruk, karena juga ada yang mengatakan ini rawi majhul hal. Artinya kalau dia matruk, tidak bisa naik sama sekali. Kalau rawinya majhul hal, saya hebat misalnya, bisa naik kalau ada pendukung. Jadi kadang seperti itu saja. Beda menghukumi si rawi, artinya beda hukum terhadap mata hadis. Paham kan? Maka dalam hal ini kita ambil yang lebih kuat penelitiannya. Lebih kuat penelitiannya. Jelas kan? Jadi hadisnya tidak bisa naik. Artinya kalau hadis ini tidak bisa naik, kalau hadisnya dhaif, maka kita beramal dengan hadis yang sahih. Hadis riwayat Bukhari Muslim itu lebih cocok. Hadis Ubadah bin Shamit yang saya sebutkan tadi, la solata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Itu kan umum, imam makmum. Kalau seandainya hadis ini sahih, betul. Kita katakan, kita ambil seperti itu. Tapi hadisnya apa? Dhaif, maka kita mengamalkan hadis yang umum yang mengatakan dan itu jelas lebih sahih, yang tak diragukan, riwayat Bukhari Muslim, la solata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Ada paham ini? Jelas masalah ini? Alhamdulillah. Iya, baik. Kita lanjut. Kata penulis firman Allah Ta'ala. Selesai masalah itu ya? Selesai ya? Jelas ya? Jelas ya? Jelas ini? Saudara kemubah? Jelas ya? Apanya terlambat? Jangan itu. Yang ini jelas ini. Dulu yang terlambat. Yang ini. Jelas ini. Kita urus yang lain. Kita pikir dia pikirannya di tempat lain. ini dulu yang tidak terlambat. Jelas ini. Dalilnya Hanabila ini bisa dibantah. Masalahnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani ini mubah. Nanti tiba-tiba kau. Ya. Ini tadi sudah dijelaskan. Kemudian kata beliau, wa istahabbu an yaqra'a fi sakatatil imam wa ma la yajhar fihi. Disunahkan dibaca di diamnya imam. Nah, wa ma la yajhar fihi, dan pada apa yang tidak dia jaharkan padanya. Artinya kalau sholat-sholat sirriyah sunnah menurutnya. Itu yang pertanyaan terakhir itu. Kalau sholat-sholat sirriyah tetapi baca, tapi yang benarnya tadi semuanya rukun. Karena yang sahih hanya dari ibadah ibnu shomit. La sholata liman lam yaqra bi fatihati alkitab. Paham? Kemudian yustahab ayyuqra'a yaqra'a fi sakatatil imam. Disunahkan untuk dibaca di tempat-tempat yang imam itu di diam. Ya, artinya di sini umum. Kalau imam setelah membaca Al-Fatihah, dia diam, di situlah kita baca apa? Al-Fatihah. Di situ kita baca. Ya. Walaupun dalam masalah ini para ulama mengatakan bid'ah kalau imam itu secara sengaja diam setelah baca Al-Fatihah. Paham kan? Karena itu tidak dinukil dari Nabi. Tidak dinukil dari Nabi. Dan pendapat yang kuatnya dalam masalah ini, walaupun imam tidak diam, boleh kita baca. Walaupun imam tidak diam, boleh kita apa? Baca. Paham kan? Walaupun ada para ulama mengatakan tidak baca, mereka berdalil dengan ayat yang umum. Ida apa ayatnya itu? Ida Quri Al-Quran. Gimana Rasulullah? Fa'ida Qura'ata atau Quri'a? Hah? Qura'ata Quri'a? Qura'ata? Ah, ya begini. Mana penghafal Quran? Hah? Quri'a saudaraku. Masa koro Al-Quran? Berarti Al-Quran membaca dirinya. Iya. Fa'idha kuri Al-Quran. Idh-idha atau fa'idha? Hah? Fa'idha? Yakin teruslah. Iya. Gimana, Ibron? Hah? Wah. Hah? Mohon maaf, saudaraku. Iya. Iya. Fa'idha kuri Al-Quran. Fastami'ulah. Gitu ya? Hah? Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah. Mengapa? Dengarkanlah. Kata mereka ya kalau imam baca, kita harus dengarkan, tak boleh baca. Tak boleh kita baca. Ayatnya itu umum. Ayatnya apa? Umum. Ada hadis yang lebih khusus kita amalkan. Itu secara umum. Kalau ada Al-Quran dibaca, dengar. Tapi secara khusus dalam sholat, pernah sahabat ketika Nabi SAW baca Al-Quran dalam sholat, mereka juga ikut baca. Kata Nabi, la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Sepertinya kalian membaca di belakang imam kalian. Kata para sahabat, iya, iya betul. Karena Nabi juga dengar. Kan begitu? Apa kata Nabi? Ya, setelah itu Nabi katakan, la taf'alu, la taqra'u illa bi fatihatil kitab. Jangan kalian lakukan, jangan kalian baca kecuali apa? Al-Fatihah. Artinya walaupun imam baca, kalian tetap baca apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah saja. Dipahami ini? Jadi walaupun imam tidak diam, kita boleh membaca apa? Al-Fatihah. Kan itu diizinkan oleh Nabi kita SAW. Paham? Alhamdulillah. Iya. Jadi tetap boleh dibaca. Karena itu adalah hal yang merupakan rukun sholat. Membaca Al-Fatihah. Walaupun imam tidak diam. Walaupun imam tidak diam. Jelas kan? Ya? Tapi kalau imam diam, dalam keadaan dia cuma rahmat saja terhadap makmum. Dia tahu ini, dia rakaat kedua akan membaca apa? setelah tadi ada yang baca Al-Ikhlas. Nanti kasihan makmumnya akan balap. Bayangkan Al-Ikhlas berapa ayat? Empat. Kita mau bertanding dengan Al-Fatihah 7 ayat. Bayangin, gimana itu terlipat-lipat. Jelas ini. Artinya, kalau untuk melihat muru'atul ma'mum, karena imam itu memang diizinkan untuk melihat, memperhatikan keadaan apa? Makmum, dia diam karena itu, bukan karena sunnah Nabi. Tidak ada masalah. Itu dibolehkan. Dipahami, untuk karena memperhatikan keadaan apa? Makmum. Karena ada syarat khusus. Terkait dengan orang yang imam, dia harus lihat makmumnya, jangan melihat hafalannya. Karena kadang sebagian imam, jadi imam, murojaah hafalan. Bukan. Orang jadi imam, harus melihat makmum. Di belakang ini ada orang tua, ada orang sakit, ada dalhajah, orang memiliki apa? Kebutuhan. Tapi kalau pesantren, tidak ada orang yang punya kebutuhan di situ. Iya kan? Betul kan? Pesantren, ada tidak kebutuhan? Tidak, dan mau panjang juga tidak ada masalah. Tapi itu tadi, imam harus melihat apa? Di belakang, secara umum. Secara umum. Artinya dia perhatikan ini, terus dia diam sebelum baca surat setelah Al-Fatihah. Kalau dia lihat ini pendek saja saya baca, maka diam. Ya, dalam hal itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kemudian setelah itu, nah, sebelum kita masuk, tadi Mubah bertanya tentang apa tadi? Tentang, karena ini sudah selesai, setelah itu kita masuk di pembahasan surat setelah Al-Fatihah. Sekarang apa hukum orang sebagai apa? Makmum masbuk mendapati imam sedang makmum masbuk mendapati imam sedang apa? Ruku. Apakah dia dapat satu rakaat atau tidak? Bangun. Ada dua pendapat. Pendapat pertama tidak dapat. Pendapat yang pertama tidak mendapatkan satu rakaat. Artinya, misalnya sekarang imam sudah takbir, Allahu Akbar. Dia masih wudu. Dia masuk masjid, imam sudah takbir, Allahu Akbar untuk ruku. Dia masuk ke shol, takbir, Allahu Akbar. Kemudian dia ruku. Apakah dapat satu rakaat atau tidak? Apakah dapat satu rakaat atau tidak? Tangkis kasus ini. Ya, jadi dia dapat imam saat imamnya apa? Ruku. Apakah dapat satu rakaat atau tidak? Ada khilaf. Ada perselisihan. Pendapat pertama tidak dapat. Pendapat pertama tidak dapat. Ini adalah pendapat Imam Al-Bukhari, juga pendapat Ibnu Hazm rahimahullahu taala, dikuatkan oleh Ustaz Dzulkarnain. Tidak dapat. Maksudnya sengaja saya sebutkan biar nanti antum tidak bingung. Ustaz Dzul kuatkan tidak dapat. Jadi pendapat Imam Al-Bukhari, pendapat Ibn Hazm, dinukil juga dari sebelumnya, dia merupakan pendapat Ibn Khuzaimah rahimahullah ta'ala dan Ibn Hibban. Dari kalangan beberapa ahli hadis. Tidak dapat. Mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Yang saya sebutkan tadi dari Ubadah Ibn Samur. Nabi SAW bersabda apa? La solata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah ini orang dapat imam lagi apa? Ruku. Jelas tidak baca apa? Al-Fatihah. Berarti tidak ada solat. Artinya ini tidak dianggap data. Tidak dianggap apa? Data. Jelas masalah ini? Itu dalil. Sementara pendapat yang kedua, dapat. Pendapat yang kedua dianggap apa? Dapat. Ini adalah merupakan pendapat mayoritas ulama tentunya. Antum lihat tadi di pendapat pertama itu tidak ada ulama madhab. Itu yang dipilih oleh Imam Al-Bukhari, Imam Ibn Khuzaimah, Imam Ibn Hibban, Ibn Hazm. Juga dipilih oleh Ustadzul Hafdallahu Ta'ala. Sementara pendapat kedua ini dianggap dapat, itu adalah pendapat mayoritas ulama. Bahkan disebutkan oleh Imam Ahmad bahwasannya tidak ada seorang pun dari ahlul Islam yang menyelisihi hal tersebut. Menyelisihi hal tersebut. Dan dihikayatkan oleh Ibnu Ishaq, oleh Ishaq Ibnu Rahawai dan selainnya, selain beliau, bahwa sepakat para ulama akan dapatnya. Dinukil, karena kenapa dinukil kesepakatan? Karena dari Imam Fuqaha, dari Fuqaha, tidak ada yang berselisih. Paham kan? Karena yang berpendapat tidak dapat hanya sebagian ahli hadis. Paham kan? Sementara ini kita berbicara di hadis atau fikih. Paham kan pembicaraannya? Kita berbicara di fikih. Ulama fikih lah yang tahu am, khos, muqayyad, mutlak. Paham? Imam Ahmad saja ma'arufna fikih ilama ba'da illa min Syafi'i. Kami tidak tahu fikih kecuali dari Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i lah yang mengeluarkan fikih hadis. Beliau pertama sekali yang mengarang usul fikih, cara berdalil. Tangga ini cara berdalil. Paham antum ini? Makanya ulama fikih tidak ada, karena mereka lebih mengkaji dalil fikihnya. Paham ini masalah. Jadi mereka kadang-kadang dapat dinukil kesepakatan, tapi yang benarnya kan ada yang menyelisih dari Imam Al-Bukhari. Cuman para ulama menukil kesepakatan saking ulama fikih itu sepakat untuk mengatakan apa? Batal. Pertanyaannya apa dalil? Masalahnya kan hadis Ubadah bin Shamit jelas tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala. Bahasanya pernah katanya, dia datang sholat wa Nabi sallallahu alaihi wa sallam rafi'. Dia datang waktu itu Nabi sallallahu alaihi wa sallam sudah ruku. Maka dia bilang faruka'atu qabla ayyasi faruka'a qabla ayyasi la ila sof. Dia ruku sebelum dia sampai ke sof. Artinya misalnya ini sof dalam masjid, di pintu sana dia masuk ruku. Sudah ruku. Ini nanti poin pertamanya yang menunjukkan dapatnya. Paham gak? Ini poin pertamanya langsung ini. Titik mendalilan pertama. Seandainya tidak dapat. Ngapain sampai ruku di sana? Paham gak tuh bilang ini? Seandainya tidak dapat, kenapa harus ruku di sana sambil jalan? Ini menunjukkan bahwa menurut sahabat, siapa yang dapat ruku adalah apa? Dapat ruku'ah. Karena Nabi sudah ajarkan di tempat lain, kalau kalian datang sholat, datang dengan tenang. Dipahami ini? Sekarang, dia sudah datang dengan tenang, tapi sudah ruku di sana. Paham kan? Jelasin, ini poin pertama. Ini dalil pertama menunjukkan apa? Dapatnya karena perbuatan sahabat ini dengan keadaannya seperti itu mengharuskan berarti kebiasaan sahabat sebelumnya itu dapat, kalau tidak, kalau dapat apa? Ruku. Hanya saja kisah Abu Bakar ini memang yang paling terkenal karena masalahnya dia sambil jalan. Mungkin yang lain dapat imam ruku, dia jalan, dia ruku bersama imam di shaf. Ini kenapa ini yang dinukil? Karena ini ada keanehannya. Dia shaf, dia ruku di luar shaf. Kemudian jalan menuju apa? Shaf sambil ruku. Paham gak ini? Dia lakukan seperti itu menunjukkan apa? Itu poin pertama. Kemudian setelah itu lagi poin selanjutnya nanti. Fa dzakara dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal itu disebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Ini poin kedua, dalil kedua. Zadakallahu hirson wa la ta'ud. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah semangatmu, tapi kamu jangan pulang. Kata para ulama, Nabi tidak suruh tambah. Ya kan? Kalau seandainya tidak ada apa ini? Pasti Nabi apa? Kamu tambah seberokat. Karena tidak boleh mengakhirkan penjelasan di waktu dibutuhkan. Ini kan dibutuhkan sekali. Kalau seandainya tidak sah tadi, satu rakaat tidak dapat, Nabi pasti bilang apa? Kamu tambah. Karena tidak boleh bagi Nabi mengakhirkan penjelasan di waktu dibutuhkan. Jalan ini. Kemudian kata Nabi tadi, Zadakallah hirson wala ta'ud. Semoga Allah menambah semangatmu, jangan kamu ulang. Kata para ulama, yang dilarang ulang di sini, ruku sambil jalan. Paham ini? Itu yang dilarang. Itu yang dilarang. Ruku sambil apa? Jalan. Semoga Allah menambah semangatmu, sampai tadi itu, saking semangatnya, dia sudah ruku, baru apa? Jalan. Paham kan? Ruku sambil jalan. Ini yang dilarang. Seandainya tidak dapat, pasti Nabi katakan. Seperti itu. Paham kan? Kalau Ustadzul dia lebih condong ke pendapat yang anu katanya. Karena hadis Ubadah itu lebih jelas. Sementara hadis Abu Bakrah itu ihtimal. Bisa saja yang Nabi inginkan. Ya. Zadakallahu hirson wala ta'ud. Jangan kamu ulang. Yang seperti itu artinya tidak dapat kamu tadi. Tapi yang tadi dimaafkan. Ihtimal juga dapat. Jadi, kalau menurut pendalilan, dalil yang jelas itu lebih dikedepankan daripada dalil yang ihtimal. Tapi itu kan, yang ihtimal ini namanya dalil yang, tadi kan dohir. Hadis Ubadah bin Shamit dohir, nampak. Sementara hadis Abu Bakar apa? Itu marju, tidak nampak penjelasannya. Tapi kan dalil yang marju, bisa naik ke rojih. Dalil yang muawwal bisa naik ke zahir kalau ada ta'wilnya, kalau ada pendukungnya. Dan hadis Abu Bakr ini sudah ada pendukungnya. Setelahnya langsung diucapkan. Ya, idza ataitu musalla fatu habis sakinati wal waqar. Itu ditegurnya, bukan ruku dalam keadaan seperti itu. Bukan dari anggap rukunya, tapi yang ditegur adalah tergesa-gesanya. Maka Nabi langsung ingatkan, kalau kamu datangi salat, datangi dengan apa? Tenang. Jadi dari ihtimal ini hilang tadi kemungkinan yang dia bilang jangan kamu ulang ruh. Ini tidak dianggap lagi, tidak. Ada setelahnya, ta'wilnya. Dia membuat dari yang marju menjadi roh. Kalau orang sudah belajar usul begitu ya. Jadi ada pendapat makna yang tidak kuat bisa naik ke kuat kalau ada pendukungnya. Nah hadis ini sudah ada pendukungnya di ujung hadis. Idza ataitu musalla fa'tu habis sakinati wal waqar. Kalau kamu datangi salat, dia datangi dengan tenang. Berarti yang ditegurnya adalah tergesa-gesanya, bukan rukuknya. Iya kan? Dia tergesa-gesanya. Karena kenapa? Dari luar sudah dia apa? Sudah ruku. Saking maunya apa? Dapat. Jelas ini? Ini ihtimal. Itu pendapat yang benar dalam masalah ini. Apa yang mereka katakan tadi yang pertama, itu tidaklah benar. Tidak benar. Walaupun hadisnya sahih, tapi kita beramal dengan hadis yang lebih khusus, itu lebih kuat daripada kita beramal dengan hadis yang umum. Kan ini kejadiannya khusus. Dan ini khusus orang yang mendapati imam saat ruku. Adapun dia dapat imam lagi berdiri, dia misalnya imam lagi berdiri sholat duhur, dia takbir Allahu Akbar. Setelah itu imam ternyata tiba-tiba ruku, sudah tidak dapat. Ada menyatakan kan? Tadi dapat ruku dapat. Sekarang dia dapat berdiri masa tak dapat. Paham kan? Gimana ini mubal? Kalau ruku dapat, kau dapat berdiri tapi tidak sempat baca Al-Fatihah, kau tidak dapat. Paham kan? Kan kita katakan dapat, karena ada dalil khususnya. Kamu dapat berdiri, ada tak dalilnya? Paham gak ini? Kan asalnya kita kan amalkan hadisnya siapa? Ubadah bin Somit. La solata liman lam yaqra bi fathatil kitab. Kemudian kita kecualikan orang dapat ruku, bukan dapat berdiri. Karena berdalil dengan nas khusus. Hadis siapa? Abu Bakr. Paham gak? Adapun kalau dapat lagi berdiri, tidak ada nasmu. Paham gak? Sebagaimana ada orang solat. Allahu Akbar. Hayal. Kapan saya nikah ini berdiri? Bangga. Akhirnya apa? Imam ruku. Allahu Akbar, dia belum baca Al-Fatihah. Dapat atau tidak? Entah. Lalu dia berdiri lagi. Tidak dapat. Karena dia tidak dapat saat apa? Ruku. Jelasin. Jadi kekhususan yang harus antum amalkan. Bukan yang diamalkan di tempat yang umum. Jelaskan. Jadi khusus orang yang datang saat imam yang sedang ruku. Karena kita amalkan nas yang khusus kejadiannya. Jelas ini kan? Alhamdulillah selesai. Setelah itu nanti kita lanjut lagi besok insyaallah. Jelas mubar? Tapi kalau antum mau ikut ustaz dulu, enggak apa mubar. Saya enggak marah-marah. Jelas enggak? Belum. Apa yang belum? Syarat dapat. Jadi dia datangnya takbir gitu. Allahu Akbar. Setelah itu imam suruhku. Apakah dapat satu rakaat gitu? Enggak. Kan dia dapat imam saya berdiri. Saya sudah bilang tadi. Harus dapatnya pas imam. Paham? Jelas? Alhamdulillah.